Terkadang kau kasar. cantik lagi sehingga kau menghindar dari cintaku. Apa memang kau sudah tak sayang lagi, atau mungkin ada cinta yang lain? Oh. Apa salahku dan apa we'll be right back. janji. Berikan saja dirimu kasih, tak pernah berbuat dusta padaku. Aku rasa tak mungkin ingin berpisah darimu. Mengapa sikapmu tak pernah mau berubah? Lebih sakit kau tuduhkan aku lupakan kasih dan sayang. Mengapa kau hitamkan

Terima kasih. di sebuah rumah seumpama air di telaga yang tandus. Tukar cintaku, kau surgawi bagiku. Kau tetap dalam hidupku. Kemilaunya intang tak sekemilau cintamu. Seharunya bunga tak seharum namamu. Kau getarkan cintaku, kau getarkan jiwa. Kau laksana kemudi hidupku. Thank you.

Tidur miring ya salah, celentang juga salah.